dihembuskan berita di antara ikhwan bahwasanya antum dan Ustadz Luqman akan dibongkar habis-habisan dalam masalah kesalahan dalam laskar jihad oleh Ustadz-Ustadz panitia daurah masyayikh kemarin. Bagaimana kita membantah tuduhan tuduhan? Kalau masih hembusan, jangan dipedulikan. Nah, kalau masih hembusan, jangan dipedulikan. Bagaimana hukum penyembelihan dari orang mengucapkan basmalah? Siapa non-Islam? Kalau dalam hukum syariat, sembelihan non-Islam yang halal bagi kita hanya Yahudi dan Nasrani saja. Maka selain itu tidak sah. Sembelihannya Hindu, sembelihannya Buddha, sembelihannya yang lain-lain, maka itu tidak sah. Barakallahu fikum. Termasuk oleh-oleh yang disampaikan dari ikhwan yang ikut daurah masyayikh kemarin adalah Ustaz Luqman ditahdir oleh Syekh Abdul Hadi Al-Umari. Tunggu. Kita kenali dulu siapa Syekh Abdul Hadi Al-Umari. Karena ditanyakan kepada Syekh Ubaid, Syekh Ubaid tidak tahu. Tanya kepada Syekh Rabi, Syekh Rabi tidak tahu. Nah. Saat ini tersebar di internet pernyataan taubat rujuknya Ustadz Dzulqarnain. Alhamdulillah. Bagaimana menyikapinya? Mohon nasihat. Pertanyaan tambahan, lalu berkepentingan selama ini membela Ustadz Dzulqarnain, bagaimana kita menyikapinya? Kalau kalian baca taubatnya dia, ada satu poin yang menyatakan bahwa ini mewakili diri saya sendiri. Artinya, tidak mewakili orang-orang yang lain. Sehingga pertama kita bersyukur, alhamdulillah. Kedua kita berharap, mudah-mudahan sungguh-sungguh taubatnya, mudah-mudahan serius. Dan juga berharap, mudah-mudahan yang lainnya ikut. Karena di poinnya disebutkan bahwa ini mewakili saya sendiri. Artinya orang yang lain, apakah Ustaz Khidir atau Ustaz Abdul Mu'ti atau Ustaz yang Ustaz Abdul Bar, maka mereka bertobat sendiri-sendiri, bertanggung jawab di hadapan Allah masing-masing. Sehingga kalaupun beliau jujur taubatnya, maka hanya beliau. Yang lain tetap kita waspada. Enam. Akan terlihat insyaallah. Kalau beliau jujur taubatnya akan terlihat. Kalau dusta pun akan terlihat. Dari bukti-buktinya. Yang jelas kita bersyukur alhamdulillah. Apakah diperbolehkan setelah Idul Fitri ada di sekitar kita, masyarakat kita pada umumnya halal bihalal salam-salaman pada hal yang mengadakan RT RW sekaligus ta'mir masjid? Wallahu ta'ala alam. Kalau dicampur laki perempuan itu bukan halal bihalal, itu halal biharam. Nah, tapi yang saya maksud kalau tidak, biasanya kita habis sholat otomatis kemudian apakah berpelukan apa persalaman, yang jelas jangan dijadikan sebagai satu acara khusus. Khawatir jangan sampai jadi bid'ah nantinya. Kalau salaman habis sholat Jumat juga salaman, bubar sholat Jumat ketemu. Nah, Ustaz, kalau kok saya jadi bingung karena Ustaz saling mentahdir. Mana sih yang benar? Ustaz yang saya harapkan nasihatnya tetapi malah pada bertikai. Kasihan. Kasihan umat ini. Mereka hampir-hampir menggunakan apa? Kekerasan demi membela ustaznya. Bukankah ini musibah? Nah, musibah. Ini adalah musibah. Dan tidak terjadi yang seperti itu kecuali karena hawa. Karena hawa nafsu. Yang satu ta'asub dengan ustadznya, yang satu ta'asub dengan ustadznya. Sehingga tidak peduli mana benar mana salah. Maka harusnya kita jangan bingung. Yang pasti benar dan pasti tidak salah adalah Quran wa Sunnah. Yang pasti benar dan pasti tidak salah adalah ucapan salaf dan prinsip-prinsip salaf. Yang sangat kita harapkan supaya tidak salah paham dalam memahami Quran dan Sunnah yang pasti benar adalah para ulama. Maka hendaklah kalian bersama para ulama. Dan kata Syekh Ubaid, hendaklah kalian pegang al-ulama al-kibar al-mashhurin. Saya ulangi, al-mashhurin bi'ilmihim wa manhajihim. Yang dikenal ilmunya, dikenal pula manhajnya. Yang masyhur. Jangan untung-untungan, kayaknya ini bagus, kamu kenal? Enggak. Jangan. Siapa sih? Enggak tahu. Saya Syekh Ubaid, enggak tahu. Jangan Syekh Ubaid, enggak tahu. Jangan-jangan. Jangan. Itu nasihatnya Syekh Ubaid. Al-mashhurin. Enam. Bi'ilmihim wa manhajihim. Bagaimana dengan rujuknya Ustaz Rufan? Sudah dibahas. Banyak sekali. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibahas bolak-balik. Apakah Ustaz Quran sudah rujuk? Kenapa? Kok sama semua pertanyaannya? Alhamdulillah, satu dijawab untuk semua. Al-Inwan. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.